Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan bihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dimanapun anda berada, pagi hari ini alhamdulillah di tengah ruang dengar kita telah hadir Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawid Afizullah Ta'ala yang akan mengisi kajian Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi Rahimullah Ta'ala yang dikutip berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan insyaAllah kajian akan dimulai untuk sesi pertama, dan sesi kedua akan dilakukan tanya jawab. Bisa dilayangkan ke nomor 0853-162-5x6. Kita ulangi 0853-162-5x6. Baiklah, kita mulai saja kajian. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan waktunya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'maduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Pendengar radio Indah Siaran kami hormati, kita sampai pada hadis yang ke-13 dalam bab kasratu turuqil khair, yaitu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khathiatin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khathiatin kana yabtishuha aw kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khathiatin mashatha rijlahu ma'al ma' أو ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. Ikhwani fi din a'azakum Allah. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran yang kami hormati, di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis berikutnya dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim." Jika seorang hamba yang muslim berwudu, "fa ghassala wajhahu," kemudian mengusap wajahnya, "kharaja min wajhihi kullu khathiyah," maka akan keluar dari wajahnya semua dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya atau yang dilihat oleh matanya, bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air, dan ketika mencuci kedua tangannya maka juga akan ikut bersama air tersebut kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya. Ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma', bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air tersebut. Wa idza ghassala rijlaihi, kalau mencuci kakinya, kharajat kullu khathiatin mashatha rijlah, maka akan keluar dosa-dosa yang kakinya berjalan ke sana bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air, hingga ketika dia keluar setelah berwudu dalam keadaan naqiyan minad dunub, dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwani fillah a'azzakumullah, betapa besarnya hikmah, fadilah dan keutamaan berwudu. Siapa yang berwudu, maka dosa-dosanya akan berguguran bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air. Artinya dengan wudu tersebut akan terhapus dosa-dosanya. Ketika membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang dilihat oleh matanya, dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutnya, dosa-dosa yang dilakukan oleh semua yang ada di wajahnya akan berguguran bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air wudu tersebut. Juga Nabi menyatakan kalau dia mencuci tangannya, maka akan berguguran dosa-dosanya yang dilakukan oleh tangannya. Apa yang dilakukan oleh tangannya dari dosa-dosa akan berguguran bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air. Demikian pula ketika membasuh kakinya, akan berguguran dosa-dosanya yang dilakukan oleh kakinya. Artinya ketika dia berjalan ke tempat yang jelek, ke tempat yang haram, ke tempat dosa, maka kaki tersebut akan terhapuskan dosa-dosanya, karena berjalan ke tempat yang jelek tadi akan berguguran bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air. Ikhwan ibn a'azakumullah, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat jelas. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa yang disebutkan oleh Nabi di sini adalah permisalan, sehingga ketika di wajah hanya disebut mata saja. Tetapi tentunya maknanya kata beliau adalah semua dosa-dosa yang dilakukan dengan panca inderanya. Karena apa yang ada di wajah bukan hanya mata. Ada hidung, ada mulut. Mungkin ada dosa yang dilakukan oleh hidungnya. Bisa jadi ada dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Kalau mulutnya sudah sangat jelas, ucapan jelek, ucapan kotor, ucapan dosa, maka itu adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Ketika dia berkumur-kumur, ketika dia mengusap wajahnya, maka akan berguguran dosa-dosanya pula. Walaupun tidak disebut di sini, karena Nabi menyebutkan hanya permisalan saja, sehingga hanya disebutkan mata, tangan, dan kaki. Tetapi maknanya terkandung di dalam ucapan Rasulullah SAW adalah menghapus dosa-dosanya yang dilakukan oleh semua anggota wudunya. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tentunya di samping dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa amal saleh akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Di dalam Al-Qur'an dikatakan sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Demikian pula barakallahu fikum, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyatakan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan agar menghapusnya. Ini kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Ikhwanu billahi na'azakumullah, maka masya Allah jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Hanya karena berwudu saja dia bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang besar, yaitu bergugurannya dosa-dosa dari matanya, dari wajahnya, dari hidungnya, dari mulutnya, atau dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya, atau dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya akan berguguran bersama air wudu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak disebutkan wudunya, wudu yang mana, atau wudu ketika akan apa. Apakah wudu ketika akan sholat, atau wudu ketika akan tidur, atau wudu ketika dia menjaga wudunya. Karena ada beberapa orang yang selalu menjaga wudu sehingga tidak ada alasan untuk sholat atau untuk apapun. Ketika dia merasa batal, dia wudu kembali. agar selalu dalam keadaan tahir, selalu dalam keadaan suci, sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Dia selalu menjaga wudunya, dan ketika berwudu dia salat 2 rakaat, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan salat tuhur. Ikhwani bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita marah juga dianjurkan untuk berwudu. Mengapa? Karena marah itu adalah sesuatu rasa yang ada dalam hati yang merupakan panas di dalam hati. Maka dinginkanlah dengan air. Syaitan dari api, maka lawanlah dengan air. Berwudulah. Ikhwanuna a'azakumullah, dan banyak lagi sunah-sunah untuk kita berwudu. Kalau tidak disebutkan di sini wudu yang mana, berarti ta'ummul jami' wallahu ta'ala a'lam. Berarti mencakup semua wudu. Ketika engkau merasa gelisah karena berbuat sesuatu yang salah dan dia menyesal, minta ampun kepada Allah, astagfirullah, berwudulah. Dan salatlah 2 rakaat. Salat sunnah. Ikhwanuna a'azakumullah, ada istilah salat taubat. Salat taubat. Salatnya seperti biasa 2 rakaat. Hanya saja dilakukan ketika dia dalam keadaan terjatuh ke dalam dosa, ketika dia terjerumus dalam satu kesalahan dan dia menyesal, dia beristighfar kepada Allah Taala dan dia berwudu kemudian salat 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.